Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu Anda yang selalu mengikuti kajian Asmaul Husna bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Hari ini kita akan melanjutkan kajian ini dan kita sudah pada pembahasan Asmaul Husna, yaitu Al-Latif. Bagaimana kita meraih cinta ilahi melalui pemahaman Asmaul Husna, agar Asmaul Husna ini juga menjadi pakaian dalam kehidupan kita. Langsung saja kita akan jumpai Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum yang akan menjelaskan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Senang sekali berkeliling terus ya Bunda ya untuk berdakwah ya. Kemarin terakhir kemana? Ke Padang ya? Padang. Alhamdulillah. Iya. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga terus mampu menyiarkan dakwah Islam. Amin. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir di studio ibu-ibu dan bapak-bapak dari, yang pertama sekali dari Majelis Taklim Mar'atus Salihah ini ya, di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin, Jakarta Timur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT ya. Ya, baik pemirsa, Anda juga nanti kami undang melalui line telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Langkah indahnya dalam mengawali aktivitas kita di hari Rabu ini, kita awali dengan sesuatu yang mendapatkan keriduan dari Allah SWT, yaitu mengkaji dan berkaji Islam. Baik, Bunda, kita sebelum kita memasuki azan subuh, barangkali bisa sedikit diberikan pengantar nih Bunda ya, mengenai Asmaul Husna. Bagaimana meraih cinta dengan Asmaul Husna? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kaji kita tentang Asmaul Husna. Ya baik, ini kita sudah masuk ke azan subuh dulu. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tepat pukul 4:36 menit saat waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dikumandangkan oleh Qari Dr. Nasabi Syarifuddin Muhammad, mengambil surat Al-Isra ayat 9-14. Kami ucapkan selamat mengikuti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء surat al terjemahan surat at ayat ke-25 sampai ayat 27. Sungguh Allah telah menolong kamu orang-orang mukmin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan menurunkan bala tentara, yaitu para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan orang-orang kafir. Setelah itu, Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita akan membahas tentang Asfal Husna, dan sekarang ini sudah pada pembahasan Al-Latif. Apa makna Al-Latif dan bagaimana kita memaknai sebagai satu pakaian buat kita dalam kehidupan? Mari kita simak bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Ya, Bunda, ini Al-Latif ini yang ke berapa, Bu? Nama yang keberapa ya? Lupa saya. 23 ya? 23 ya. 23 ya. Baik, kalau kita melihat dari arti katanya kan juga maha lembut, Ibu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dikaitkan lagi dengan fenomena kehidupan kita yang banyak sekali orang yang sudah tidak lagi mementingkan kelemah lembutan ya. Sebagai seorang muslim, sebagai bangsa Indonesia, ini bagaimana kita mengingatkan kembali, Bu, dengan sifat Al-Latif ini. Silakan. Iya. Jadi tadi sudah kita katakan ya, Bu Evi, bahwa pagi ini kita akan membahas Al-Latif. Nah, kita merujuk kepada Al-Qur'an. Mari kita lihat bagaimana Allah dengan sifat latif. Kita lihat suratnya, surat 42 ayat 19. Ya, surat 42 ayat 19. Asy-Syura ya. Silakan yang membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dia kehendaki. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Jadi Allah memberitahukan pada ayat ini bahwa Dia maha lembut ya, terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi saking lembutnya sifat Allah tuh tidak peduli hambanya mau melawan ke sama Dia, mau baik ke, mau tunduk, mau patuh. Mau kafir, mau apa, pokoknya diberi rezeki. Itulah sifat lembutnya Allah itu tadi. Nah, Nabi Ibrahim pernah doa sama Allah, ya Allah kasihlah rezeki orang beriman aja gitu. Tidak, kata Allah, orang kafir pun diberi. Coba kita lihat ayatnya, surat 2 ayat 126. Ya, surat Al-Baqarah ayat 126, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian Dia atau Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah doa Nabi Ibrahim dulu. Ya Allah, beri rezeki orang iman aja deh tuh. Tak Allah, orang kafir juga. Begitulah lembutnya Allah. Tapi dikit, kata Allah, kalau orang kafir nanti ku halau ke neraka. Nah, ingat kata-kata kafir bukan KTP ya. Tak ada orang mati wak KTP. Jangan mentang-mentang apa KTP saya Islam, mah saya mah enggak masuk kan gitu ya. Allah melihat perbuatan kita. Nah, jadi tapi ada yang diistimewakan oleh Allah, itu orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa tuh rezekinya lebih-lebih lagi, malah kadang-kadang dari tempat yang tidak diduga-duga. Mari kita lihat suratnya, surat 65. Ambil bawahnya aja ya, Bu. 2 dan 3 disambung ya. Iya. 65 bawahnya aja, barang siapanya itu aja. Yuk, silakan, Bu. Siapa yang membaca? Surat Al-Talaq. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat 3. Terus, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Salah, jadi di atasnya, di atas surat 3-nya, atas paling atas, Bu. Kan disambung tadi. Jalan keluar dan yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, jadi Allah menjadikan tuh orang takwa kalau dia punya kesulitan dikeluarkan, kemudian diberi rezeki dan tidak dari, diduga-duga. Dari tidak diduga-duga. Lagi bingung, tidak punya uang, tahu ada aja. Itu janji Allah kepada orang bertakwa. Teruskan dulu, ya. Teruskan lagi ayat 4-nya paling bawah juga. Ya, siapa yang baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Masya Allah, begitu. Tapi syaratnya takwa. Satu lagi, ayat 5-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah, rezeki orang bertakwa luar biasa. Ya, jadi pertama sekali dikeluarkan dari kesulitan, diberi rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, kemudian dimudahkan segala urusannya. Nah, yang keempat, diampuni kesalahan-kesalahannya dan diberi pahala yang banyak. Nah, itulah keuntungannya orang takwa. Jadi Allah yang maha lembut tadi emang ada pilih kasih juga, gitu kan. Orang kafir diberi lebih dikit, tapi orang takwa luar biasa yang diberi. Itu maha adil ya, Bu, ya. Nah, maha adil dia Allah tuh ya. Jadi lembut Allah tuh, lembut. Jadi jangan bilang saya kok rezeki saya sedikit ya, tapi kok orang itu banyak rezekinya, kan belum tentu rezeki itu hanya uang aja ya. Buktinya dikasih oleh Allah juga mudah dalam urusan kita. Nah, orang takwa ini siapa? Nah, ingat lagi kaji kita. Orang takwa itu memiliki 4T. Yang pertama namanya tanzih, yaitu setiap hari dia melihat ke dalam dirinya, dibersihkan, kok ada kotoran masuk, macam-macam kotoran, Bu Epi, tamak, lobah, serakah, pelit, kok cinta dunia. Nah, yang kedua, T yang kedua, tazin, yang berhias dirinya dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat Allah yang 99 ini diantaranya. Allah pemurah, dia pemurah. Allah latif, dia latif. Nanti kita lihat. Yang ketiga, taat. Jadi menjalankan rukun Islam yang 5 itu dia paham. Itu apa dia sholat, itu apa dia puasa, itu apa dia berzakat, itu apa haji. Itu dipahami semua. Dijaga hubungan baik. Nah, yang keempat, dia berserah diri kepada Allah. Nah, itulah yang dijamin tadi rezekinya. Ya, pokoknya tenang aja. Yang penting usaha. Kayak Siti Hajar kan. Hajar usaha. Tidak berhasil usahanya. Tahu-tahu rezekinya dari tempat tidak diduga-duga. Yang penting kata Allah, selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Rebut karuniaku. Ingat aku banyak-banyak. Tuh, pasti kamu beruntung. Karena habis sholat subuh tidur lagi, Bu, ya. Nah, depan subuh tidur lagi kan. Ya, paling udah paling enak banget depan sejadah, habis salam-salam langsung. Iya, itu godaan ya. Padahal perintah Allah selesai sholat, ayo cepat kerja. Nah, ibu-ibu masak kan gitu kan. Bapak-bapak kantor kan gitu. Jadi udah kerja semua bertebaran di muka bumi, tetapi sembari kerja tuh nyambung terus sama dia. Lihat garam, alhamdulillah ada garam. Kalau enggak ada garam gimana ya Tuhan, enggak enak. Ngobrol kita sama Allah. Ada cabai, alhamdulillah ada cabai. Jadi semua tuh bisa nyambung kepada Allah. Itu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi mengingat Allah tuh bukan dibaca aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, bukan. Ingat tuh semua yang dilihat. Lihat kembang, kan aku bikin kembang, kata Allah. Ingat sama dia. Itulah latifnya Allah tetekan juga kepada kita. Ya, Bu Ibu ya. Saya ingatkan dulu nomor telepon Ibu ya sebentar ya. Baik pemirsa, Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan insya Allah Bunda Ustazah Jafaridah Hanum akan menjawab pertanyaan Anda seputar bagaimana pemahaman kita mengenai Asmaul Husna Al-Latif. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi kan tadi Allah mempunyai sifat latif ya, Bu. Latif Allah itu apa? Sangat pemurah gitu kan, memberi rezeki. Nah, kita diteteskan. Jadi di dalam batas kemampuannya, manusia dapat meneladani atau mencontoh sifat Allah Al-Latif yang tercermin dalam perbuatan-perbuatannya. Karena itu, yang meneladani sifat ini hendaknya menghias diri dengan akhlak mulia, selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak, dan bersikap lemah lembut terhadap makhluk-makhluk Allah. Jika mampu, hendaknya ia memberi sebelum terulur tangan yang membutuhkan atau sebelum kata mohon diucapkan. Nah, jadi kita juga disuruh oleh Allah pakai sifat tadi. Nah, sebaiknya itu apa? Kita sebelum orang bilang minta itu dari kasih dulu. Itulah lembut latifnya itu. Ya, kalau Allah pakai maha, kita enggak latif aja, kita nyebut lembut. Kalau Allah maha lembut tuh. Nah, jadi contoh bagaimana kita, kita juga harus suka memberi tuh. Apalagi belum orang tuh meminta, kita lantarin dulu. Itu baru kita pakai al-latif. Nah, kemana siapa, kemana saja kita memberi, tolong dilihat surat 30 ayat 38. Silakan. Surat Ar-Rum ayat 38. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kita pun dianjurkan sifat latif, Allah latif pemberi, kita pun harus memberi itu. Jadi sehati namanya dengan Allah. Allah lihat nanti, oh kamu pakai sifat aku ya, saya sehati dengan Bu Evi. Saya kemana pergi ntar? Pergi sama Bu Evi berdua. Kenapa sih sama Bu Evi aja jalannya, Mak? Ya pokoknya sehati sama Mama gitu kan. Sudah memahami apa yang harus dilakukan. Kan tadi gitu, kata Allah kan berikan. Kepada siapa diberikan? Oh, kalau kita punya rezeki, diantaranya kepada fakir miskin, ya. Sudah itu kepada orang dalam perjalanan. Nah, pertama ada hak keluarga dekat dulu, kerabat, gitu, kerabat terdekat dulu, keluarga atau kerabat. Nah, berikanlah itu. Nah, memberi itu kan bukan uang aja, Bu. Ya, memberi, membantu tenaga barangkali. Tenaga, kasih sayang, itu diberikan juga dengan beri Allah juga. Jadi kita disuruh pula, karena udah ditetesi sifat Allah itu tadi. Orang dalam perjalanan suka ada yang nanya. Orang dalam perjalanan itu bukan turis, tetapi orang yang dalam perjalanan hidup. Boleh gak, Bu, kita berikan zakat kepada anak sekolah yang terlunta-lunta, gak dapat kiriman dari kampung? Boleh. Itu sangat boleh itu ya, malah itu yang dianjurkan ya. Nah, itu di dalam perjalanan hidupnya itu. Boleh kita kasihkan ke dia gitu. Ya. Nah, kepada siapa lagi seharusnya infak itu kita berikan? Ya. Mari kita lihat lagi surat 2 ayatnya 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang yang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi infak itu boleh juga diberikan kepada orang yang sudah mengikat dirinya di jalan Allah. Nah, biasanya ini dipakai oleh saudara kita yang sana. Kalau dia sudah mengikat dirinya untuk berdakwah di jalan agamanya, itu dicukupkan biasanya. Rumahnya, mobilnya, keperluan kesejahteraannya, dijamin gitu. Nah, itulah. Itu memang ajaran dalam Quran juga. Mungkin itu ajaran di kitab mereka juga, sama kan dari Allah gitu. Baik, ini sudah ada penelpon yang ingin bertanya kepada Bunda ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Elisa Nur di Kota Bambu. Iya, Ibu Elisa. Saya mau bertanya sama Ustazah. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengan ceramah di TVRI setiap pagi. Saya mohon bertanya, bagaimanakah kita sebagai seorang hamba Allah pengen itu Allah sayang banget kepada kita, supaya dia itu latif banget kepada kita. Apakah yang wajib kita usahakan untuk mencapai kasih sayang daripada Allah itu? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eliza dari Kota Bambu ya. Baik, kami masih menantikan lagi kebersamaan Anda yang lainnya. Silakan di 5743476 atau 0215743478. Baik, sudah tersambung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, Bu Elvi. Iya, dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, silakan Pak Haji Yori. Iya, saya mau tanya dengan Ibu Ustazah. Iya, silakan. Ya, jadi dalam Al-Qur'an bahasa asing itu kan takwa itu di translate atau diterjemahkan sebagai fear atau takut. Iya. Nah, itu ya. Nah, kalau ada orang-orang kufar itu, kemarin saya baca tulisan di internet atau Facebook itu ya. Mereka itu kan apa, masa beragama karena ketakutan, karena apa, beribadah itu karena ngejar-ngejar pahala gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita menerjemahkan fear atau takut ini atau takwa ini untuk memberi pemahaman yang cukup cukup sejuk gitu kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penelpon di belakang Pak Yori. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Dedi. Pak Dedi di mana? Di Jambi. Di Jambi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana menerapkan al-mausna kepada anak-anak sejak dini? Ya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dedi di Jambi. Baik, sudah ada 3 pertanyaan ya. Nanti jamaah yang ada di studio juga kami akan berikan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama tadi Bu Elisa ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai kasih sayang Allah ya? Silakan. Jadi supaya Allah sayang kepada kita, maka Allah nyuruhnya gini Bu, di surat Ima ayat 12 ya, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, nah kita lihat yang bawahnya ya Bu. Sesungguhnya aku beserta kamu. Jadi Allah itu akan selalu dekat sama kita. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat, nah waktu ibu sholat, apalagi sholat khusyuk, serasa-rasa ketemu dengan Allah, ya Allah ya. Dan menunaikan zakat, nah di waktu ibu memberikan zakat, ada ayat mengatakan, kamu gak lihat waktu itu aku datang mengambilnya, kata Allah. Nanti Allah datang tuh Bu. Nah, serta beriman kepada rasul-rasulku. Nah, kalau ibu beriman kepada rasul dan kamu bantu mereka, apanya yang dibantu Bu? Nabi, pekerjaan Nabi kan mengajak orang beriman ke Allah. Nah, ibu teruskan perjuangan Nabi. Dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu infak tadi. Sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dihapus Bu dosa kita oleh Allah. Bayangkan itu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Nah, jadi kalau ibu ingin disayang ya, dirangkul kemana pergi, ditemenin sama Allah, makanya usahakan bisa sholat khusyuk, bisa selalu setiap dapat duit Bu berikan, waktu itu Allah selalu datang kepada kita. Kemudian bantu Nabi, walaupun seayat kata Nabi sampaikan, mungkin udah bantu Nabi ibu tuh. Dan tuh kasih, kalau zakat udah dikeluarkan ada lagi infak harakatnya. Jadi Allah menggambarkannya pinjaman, karena kita pelit itu kan, pinjam deh nanti bakalan dibalikin lagi gitu ya. Dibalikin lagi. Nah, lalu jadi setiap kita punya dosa Bu, dihapus oleh Allah. Nah, kalau sini udah bersih, Allah senang. Kan bersihkanlah rumah tuh, kata Allah. Jadi rumah tuh ada rumah yang di Mekah, yang zahirnya rumah yang sebenarnya di hati orang mukmin. Maksudnya di hati kita tuh nanti Allah saja. Apa yang dilihat, apa yang didengar, jadi Allah. Nah udah ibu udah bersama Allah itu, tak kasih sayangnya Allah tuh sangat latif nanti. Ya Bu ya. Nah itu usahakan ini aja dulu Bu ya. Ini udah luar biasa. Sholat khusyuk, keluarkan infak, bantu Nabi, keluarkan zakat. Nah, Allah datang nanti, Allah akan menemui kita selalu. Berbuat baik ke orang lain, selama kita berbuat baik, Allah mendampingi kita selalu. Dia akan melindungi kita kemana pergi. Iya Bu ya. Iya, demikian Bu Elisa pertanyaan. Kemudian tadi pertanyaan Pak Yori ini, memahami makna takut kepada Allah ini. Bagaimana kita beragama kok diawali dengan rasa takut? Memang selama ini kita kan gitu, kalau tidak sholat ke neraka, jadi takut, tidak puasa ke neraka. Salah besar sebenarnya pengajaran gitu. Jadi makna takut tuh Pak, saya kan suka buat perumpamaan Bu Epi itu suaminya orang kaya, cakep, ganteng. Nah, Bu Epi itu takut kehilangan Pak. Nah, itu kan takut kan? Maka Bu Epi berusaha untuk menyenangkan hati sang suami. Jadi begitu Pak, takut kita sama Allah. Bukan takut kayak ada gundurwo lari, bukan gitu kan? Jadi saking takut kehilangan Allah, dia hati-hati. Dia kenali Allah, bagaimana sifat Allah tuh, sama siapa Allah sayang, dipelajarinya. Nah, ini aja tuh Masya Allah tanda kita takut kehilangan Allah. Sama dengan Utsman bin Affan, waktu beliau menjadi khalifah, dibaginya malam tuh jadi tiga Pak. Untuk tidur sepertiga, untuk tahajud sepertiga, untuk baca Quran sepertiga. Ditanya oleh sahabat, kenapa begitu? Nah, kata beliau, ini surat dari kekasih, dari majikan juga. Nah, aku takut kalau salah-salah aku berbuat, maka aku baca lagi. Jadi takut kehilangan Allah, bukan takutnya. Jadi salah kalau kita ibadah karena takut masuk neraka, itu salah besar. Harusnya saya takut kehilangan Allah, saya takut ditinggal Allah, saya takut dibenci Allah. Jadi begitu Bapak. Ya? Takut tidak mendapatkan kasih sayang, nah, kelembutannya. Takut tidak mendapatkan kelembutannya. Iya, baik Pak Yori, ya? Demikian. Nah, kemudian Pak Didi dari Jambi, bagaimana menerapkan Asmaul Husna ini pada anak-anak ini? Nah, gampang Pak, Allah pemurah, kamu juga harus pemurah nak. Allah penyayang, kamu juga kasih sayang sama adik, kasih sayang sama sama teman, gitu kan? Allah tuh Malik, gimana Pak? Malik tuh kamu bisa mengalahkan sifat-sifat jelek kamu. Tadinya misalnya kamu digoda sama teman. Nah, kata Korin kamu tuh lawan, tapi nanti kamu kalahkan itu. Ah, itu namanya kita memakai sifat Allah. Ya, ya ringan-ringan aja, Pak. Yang ringan dan menggunakan bahasa anak-anak juga barangkali ya. Nah, iya. Semua tuh bisa diterapkan seperti Latif nih kan. Kamu harus lembut-lembut sama adik, jangan marah-marah gitu dong. Itu udah pakai sifat Allah dia. Ya, Pak ya, Ibu. Iya. Jangan sekali-sekali menakut-nakuti juga kepada anak-anak. Nah, sebenarnya tidak boleh Allah. Ajaran itu dulu saya waktu kecil memang kalau tidak puasa ke neraka loh. Kalau tidak sholat ke neraka. Nah, sekarang dirubah Bapak Ibu sekalian. Saya suka pesan sama guru-guru di sekolahan, jangan sekali-kali memunculkan hukum-hukum Allah. Nah, munculkan ke anak itu jamaliahnya, sayang sayangnya Allah ini. Ini yang 99 ini kan sayang semua Allah itu ya. Nah, supaya tertanam di hatinya rindu. Maaf, seperti saudara kita bilangkan, oh mati gak takut, kenapa? Bapak Allah menunggu di sorga. Nah, harusnya kita itu yang ditanamkan. Iya, tanamkan di hati kita. Jadi ada kerinduan, udah rindu belum untuk mati? Rin, mau ngomong Rin. Iya, karena apa? Karena selama ini ditakutin masuk neraka. Iya, Allah menunggu kita di sorga. Jadi kita ada rindu, oh kekasih. Nah, orang supi kan gitu. Kekasihku, kapan engkau menjemput aku? Tapi mau dijemput. Rindu untuk mati. Ini boro-boro kalau ditanya mau mati sekarang gak? Ntar dulu, belum ada amal. Makanya jangan dibilang musibah ya Bu ya kalau mati ya. Sebenarnya itu suatu kan innalillahi, pulang dari Allah, pulang kepada Allah. Kita ini ibarat anak orang kaya, anak raja, ini merantau. Terus suruh pulang oleh ayah kita harusnya girang ya, harusnya. Tapi ternyata mesti takut. Nah, selama ini ditanam. Ibu aja masih takut lagi ya sih Bu. Iya, mau gak mau kalau itu mah harus ya. Suka tidak suka mau ngumpet kemanapun itu akan menghadiri kita. Itu lembutnya Allah, jadi ada perbuatan itu ada balasannya. Kalau kamu berbuat baik, nanti aku balas baik. Nah, kalau kamu berbuat jahat, ya itu urusan kamu. Iya. Kata Tuhan, balas dengan kejahat. Baik, ada ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang mau bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, nama saya Salimin. Iya, iya Pak. Yang kami tanyakan ini Bu, kan di dalam surat tadi dikatakan bahwa Allah kan akan memberikan dari yang tempat tidak disediakan. Kan bagaimana untuk meyakinkan di dalam masyarakat kita ini, kenyataannya kalau kita lagi apa terjadi kesusahan gitu, kan akhirnya melakukan suatu perbuatan yang ya di luar daripada kemampuan kita. Ini bagaimana untuk meyakinkan itu agar kita tidak terjerumus kepada jalan yang salah gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari ibu-ibu, silakan. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Ya, Bunda mau bertanya? Ya, baik. Cukup. Silakan, Ibu. Nur kali. Ibu Nur. Ustazah Nur di sana, silakan. Sudah cukup. Baik, silakan Ibu Salimin dulu. Jadi katanya Pak Salimin, bagaimana ya jalan keluarnya? Banyak orang tidak yakin ya Pak ya dengan pertolongan Allah. Jadi mungkin menyebabkan kita tidak yakin itu karena memang terutama sekali kita tidak kenal baik dengan Allah. Kan yang dikasih orang takwa, kasih rezeki dari tempat tidak diduga-duga. Jadi orang takwa itu betul-betul dia di hatinya sudah ada Allah dan dia yakin akan janji-janji Allah. Ya, dia yakin Allah tidak pernah mungkin janji. Nah, dia yakin. Nah, maka karena dia yakin itu dia memang sudah dekat dengan Allah, ya diberi. Tapi kalau orang itu jauh dari Allah, dikasih tahu yang kayak gitu, oh mana iya katanya kan, harus kerja dong katanya gitu kan. Nah, buktinya banyak yang kerja tidak berhasil, akhirnya merampok, akhirnya membunuh kan gitu. Tapi kalau dia yakin, bagaimana? Kalau dia yakinnya itu tadi kan janji Allah begini, kalau engkau takwa, aku beri rezeki dari tempat tidak diduga-duga. Tapi kita dibalik. Kan janji Allah takwa dulu baru diberi rezeki kan gitu. Tapi ukurannya kita kan dibalik. Takwanya belum, rezeki diminta. Tuhan, kalau rezekiku di langit turunkan ya. Aja di bumi keluar aja kayak. Jauh katakan. Enggak takwa belum. Tuh, jadi takwanya ini dulu, nah rezeki akan menyusul nanti. Ah, tapi di masyarakat kita kan enggak dibalik bersalimin. Kasiannya itu. Nah, maka kewajiban kita lah mengingatkan, memberitahu tuh, mengajak kan itu kewajiban kita. Makanya dalam surat Al-Fatihah juga ya kan na'budu dulu baru nasta'in ya. Ini enggak nasta'in dulu. Nyembahnya cuma sebatas leher. Aku kan nyembah engkau lah, buktinya mana kata Tuhan? Buktikan dulu baru nanti dijamin kok. Jadi Allah tuh nunggu kita ya. Jangan kita yang mendikte Allah. Mana turunkan rezeki? Ya udah takwa belum. Ya. Nah, Ibu kalau bicara lagi tentang kelembutan, kenapa sih Bu sekarang ini kita kalau melihat itu orang kok susah sekali untuk berlemah lembut lagi ya. Ya karena dulu dia enggak tahu Asmaul Husna cuma dinyanyiin doang. Enggak ya, barangkali kondisinya ya Rahim kan nyanyiin aja tapi enggak dipakai. Nah, pakailah sifat lembut ini. Nah, tanda lembut tuh tadi apa? Melihat orang tuh dia tahu, oh dia tuh orang tuh enggak punya. Kan kata Allah, kamu lihat tanda-tandanya. Jadi hatinya lembut gitu. Kenapa? Karena memang udah diasah. Dari asah, dia dibersihkan setiap hari. Dia punya ilmu tentang dirinya. Selama ini kita kan tentang diri orang. Si Anu jahat, itu aja dilihat. Harusnya melihat ke diri kita. Nah, setiap hari itu Bu Evi kita melihat kotoran masuk. Maksudnya kotoran itu kadang-kadang di dalam hati ini suka munjingin orang, maki orang. Kalau di luar enggak, dalam itu kotor itu. Nah, kalau orangnya sudah dekat sama Allah, diperlihatkan oleh Allah, itu kotoran masuk, cepat hapus tuh. Nah, nanti kalau sudah hapus, baru sifat Allah masuk. Tapi kalau di dalamnya masih kotor, enggak bisa masuk. Di sini si tamak, si pelit, si rakus, si sombong bersarang, enggak masuk sifat ini. Jadi dibersihkan dulu, nanti akan timbul lembut. Makanya kenapa banyak saudara-saudara kita yang jadi kasar, karena dia dikuasai oleh setan. Sifat setan. Kan kata Allah gini, kalau kamu mengikuti petunjukku, engkau enggak akan sesat, enggak akan celaka. Barang siapa berpaling dari pedoman hidupnya Al-Quran, akan kukaitkan setan, kata Allah. Setan itulah yang selalu menemani kemana dia pergi. Jadi kan kita juga selalu bilang, ih, dia mau udah kemasukan setan, kan gitu kata kita juga. Udah istilah kan, emang betul Al-Quran memang bilang begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjut lagi. Di samping Allah tadi mempunyai lembut, ya kasih, memberikan rezeki, ada lagi Allah bisa mempertemukan hati yang sudah pecah tadinya. Surat 12 ayat 100, coba. Ini agak panjang. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgah sana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takdir mimpi yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, inna rabbi latifun lima yasha ya. Jadi Allah waktu lembut. Nah, kan tadinya Nabi Yusuf udah dibuang waktu kecil kan, dibuang sama kakak-kakaknya. Setelah Nabi Yusuf jadi raja, kakak-kakaknya kan datang tuh. Nah, itulah kata Nabi Yusuf, jadi bisa mempersatukan lagi. Malah kakaknya bilang, kami salah Yusuf, anak, gak usah lah, gak usah dipikirkan. Itulah kelembutan Allah juga, bisa mempersatukan hati yang sudah dikoyak-koyak oleh setan tadi. Nah, Allah pertemukan lagi, dia bisa bersatu dengan keluarganya lagi. Itulah kata Nabi Yusuf, Allah sangat lembut katanya gitu. Kalau kitanya juga mendekatkan diri kepada Allah, begitu juga misalnya dalam sebuah rumah tangga ya Bu ya, ya. Dimana misalnya suami istri sudah ya, dua-duanya sulit untuk dipersatukan, kemudian ya, Allah di situ menolong ya nanti ya. Jadi makanya perlunya kita tuh dalam satu rumah tangga tuh ada yang suka mendekatkan diri kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Nanti Allah yang akan mempertemukan kembali hati-hati yang sudah retak-retak tadi. Sering terjadi kayak gini Bu Evi, orang mengadu katanya, Bu rumah tangga saya ini sudah mau hancur-hancuran. Nah sebelah mau gak Ibu saya ajak ke Allah, ngapain, yuk pelajari ini. Ya lama-lama dia bilang, alhamdulillah Bu, sekarang katanya saya sudah damai kok, sudah enak katanya. Nah inilah Allah yang pertemukan ya. Jadi bukan saya, bukan siapa, saya nunjukkan jalan. Saya tidak pernah bilang, woi kamu tidak boleh itu, suami kayak gitu, cerai. Enggak, yuk kok kita ke Allah minta bantuan, Allah bisa kok menyatukan kembali. Ini contohnya ya, hati yang sudah hancur tadi, udah bermusuh-musuhan kan itu kan. Nah buktinya juga Nabi Yusuf gak dendam gak apa kan. Tuh udahlah, yang sudah-sudah ya, yang penting sekarang kita ampun sama Allah. Itu tuh Nabi Yusuf namanya. Iya, selama kita meminta bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Ya selanjutnya Bu. Nah ada lagi, Allah tuh karena latifnya tidak bisa dilihat dengan mata ini. Surat 6 ayat 103. Iya, surat 6, silakan Ibu atau Bapak. Ya, Bapak, silakan Pak. Surat urutan yang ke-6 yaitu surat 6 ayatnya 103. Aku berlindung pada surat Allah dari setan yang terkutuk. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Allah maha halus, jadi tidak bisa dilihat dengan mata terbuka ini. Nabi Musa pernah melihat, minta Tuhan perlihatkanlah engkau kepadaku. Coba dilihat suratnya, surat 7 143. Dan tak kalah Tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sekia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Kamu dapat melihatku. Tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Nah, jadi Allah halus, tidak bisa dilihat, ya. Nah, tapi di ayat lain kata Allah, tolong disambung suratnya, surat 22:63. Surat 22. Alhamdulillah, minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi Allah tuh halus, tapi kata Allah, kamu gak lihat, tapi saya lihat. Aku kerja nurunkan hujan tuh. Jadi Allah tuh tidak bisa dilihat dengan mata ini, tapi kita akan merasakan nanti waktu hujan turun. Kamu gak lihat tuh, kata Allah, aku yang kerja tuh. Nanti di ayat lain, kamu gak lihat tuh tanam-tanaman yang kamu tumbuhkan. Aku kah yang menanam, apa kamu yang numbuhkan? Jadi ditanya terus, jadi terangkan kepadaku tentang air. Tapi harus ngomong kita sama Allah. Iya tuh hujan turun juga, tanya oleh Allah, kamu kah yang menurunkannya, terangkan padaku tuh. Nah jadi maksudnya tuh, kenapa orang-orang sufi Pak, kalau dia lihat air, lihat hujan, dia ngomong, ya Tuhan engkau yang menurunkannya, Tuhan engkau hebat. Nah kata orang-orang gila tuh katanya, iya. karena nuntut ilmu jadi gila katanya. Padahal memang Allah ngomong, terangkan padaku tentang hujan. Engkaukah yang menurunkan dari awan? Atau kamikah? Engkaukah yang menjadikannya tawar? Atau kamikah? Ada kata-kata terangkan tuh. Nah ini coba, kamu gak lihat kata Tuhan. Berarti bukan dilihat ini, di sini mata hati kita waktu hujan turun, ya Allah, Allah lagi kerja turunkan hujan, terima kasih ya Allah, hebat Engkau, kalau tidak ada hujan apalagi. Jadi kita ngobrol sama Allah waktu hujan itu, bapak mau tidak lihat kata Tuhan, jelas oleh bapak ibu tuh. Jadi mata ini tidak bisa melihat, tetapi di sini merasakan serasa-rasa, karena Allah semua ini yang kerja di alam ini. Jadi apanya, tumbuhan, tanaman, air, semua itu Allah semua. Nah kita bergaul dengan itu semua, nanti kita bergaul dengan Allah kemana kita pergi gitu. Iya, dan itu bagian dari kelemahan lembutan kita juga kepada alam ya Bu ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan alam sebagai tanda mensyukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan hanya hebat alam, hebat engkau kembang, berapa harga engkau kembang kan itu. Jadi sambung kepada yang punya gitu. Pak yang dilihat. Masih ada Bu Evi? Sudah habis waktunya. Masih ada Bu. Terakhir sedikit aja Ibu, barangkali memberikan pesan kepada kita semuanya tentang kelemah lembutan ini Bu, bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa lemah lembut pada sesama manusia. Jadi sebagaimana tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya Bu ya, bagaimana supaya kita selalu Allah tuh menyayangi lembut sama kita itu. Jadi sama dengan kita punya orang tua, kalau kita nurut kan kerja, jadi dia lembut sama kita. Cuci piring, iya mama, nanti mama kita sakit, ma sini ma, saya pijit-pijit ma, lama-lama kan dia jadi lembut anaknya begitu. Nah kalau anaknya jahat, minta duit, dia kerjanya disuruh malas. Itu juga kita ke Allah. Baik Ibu, kita harus akhiri dengan doa ya, mohon kepada Allah SWT untuk kebaikan kita. Silakan Ibu. Nah kita amini semua. Baiklah para pemirsa di rumah, mari kita hadirkan hati kita dengan bapak-bapak, ibu-ibu di studio. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan kalau keluar dari lubuk hati. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Latif, Tuhan yang mencukupkan kelembutannya bagi seluruh penghuni langit dan bumi, perlakukanlah kami atas dasar kelembutanmu. Yang maha indah, kami bermohon ya Allah, kelemah lembutanmu menyangkut segala takdir ketetapanmu. Wahai Allah yang maha lemah lembut, kami tidak bermohon agar engkau membatalkan ketetapanmu yang telah berlaku. Yang kami mohonkan adalah agar ia menimpa kami dengan lemah lembut. Ya Allah, kami juga memohon, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kami hanya memohon kepadamu, jadikanlah kami bangsa Indonesia ini bisa memakai sifat lembutmu ini sehingga tidak ada lagi kekerasan di negeri kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita mendapatkan satu pencerahan lagi mengenai Asmaul Husna, yaitu Al-Latif. Bagaimana kita mengasah diri kita untuk juga menjadi manusia yang lemah lembut, lemah lembut kepada Sang Maha Pencipta, lemah lembut kepada sesama manusia, dan lemah lembut kepada lingkungan kita. Senantiasa Allah memberikan kelembutan kepada orang yang bertakwa dengan memberikan rezeki tanpa diduga-duga oleh kita, dan kemudian memudahkan segala urusan dan menghapus segala kesalahan, serta bisa mempertemukan hati yang sudah terpecah belah. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Fidri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.